أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله أعلم ببراد أذكور لنسر محمد. يوم يجمع الله dalam dina ngumpulkan, bakal ngumpulkan sapa Allah ar-rusula ing pirang-pirang utusan. Huwa yaumul qiyamah utawi yaum yajma'u, yaum yajma'u Allah iku dina kiamah. Bayakulu maka ngadawu ya Allah lahum kadua rusul taubi yakun liqaumihim kena arah-arah nama meleka dua kaum ya rusul. Mada ing lepan mada mada uji betum ngapah sewiji-wiji ayat alladhi tegesekang uji betum den subadanan sirakabeh bihi kalawan ladhi ina da'utum waktu ni undang sirakabah ila tauhid maring tauhid. Waktu ni ngajak sirakabah maring tauhid kalu maka ngucap ya rusul kabah la ilma lana oranana waruhiku mawujud kadung sun sadaya bizalika kalawan mengkono mengkono uji betul. Inna kaisatuhne Tuhan anta Tuhan alamul guyubi kukang banget tuningane ing pirang-pirang kang goib magob atige sebarang kang goib yang ma'anil ibadah saking pirang-pirang hamba zahaba anuhum alaihi lisidati awli ilang anum saking rusul apa ilmu gitu ilmu apa waruhe ing zalik li sidati haulin kena sangat pake atau didapatkan li sidati hauli yaumil kiamati kena sangat pake huya dine kiamah wapasihim lan pungah pangehe iya rusul maya syaduna dari karinya kseni ya rusul kabeh ala annahum hingga setelah satu huna rusul kabeh yaskununa ilma yaskununa iku kena barangkang meneng ya rusul kabeh sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia. Ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat. Geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim, Gusti Allah mun nyaritakeun dunia ke nyaritakeun akhirat. Mun nyaritakeun pase kafir ke nyaritakeun mukmin. Nyaritakeun neraka ke nyaritakeun sorga. Kitu bae terus supaya urang teh tergugah. Daye dek nyaritakeun masalah akhirat. Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah. Seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah. Dek ditanya tentang dakwahna di dunia. Ditanya tentang risalahna. Ditanya tentang pagaweana di dunia. Sampai ke mana ngajakan manusia? Sampai ke mana dakwah manusia? Jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana? Jeung jawaban-jawaban umat datang ke mana? Bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah. Insyaallah. Lain bae para rasul cek Imam Qurtubi. Warasatul anbiya, para ulama, para ulama panggil setelah rasul, para ulama dipanggil engke. Eh, maneh kiai kan baheula. Urang mana sia? Abdi ti balaraja. Tahun sabaraha sia jadi ulama? 2011, zaman saha bupatina? Smet. Saha gubernurna? Ibu. Presidenna? Padahal geus teu dibejaan ge geus aya tulisanana. Tapi supaya jelas, nyata, kadenge ku balerea. Dipanggil urang. Ulama mana maneh? Apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i? Ditanya. Salila maneh jadi mu'i, digaji ieu cabang teh 10 juta satahun. Batur mah masyarakat nu nyaos ya dibere 10 juta. Bahkan wakil jeung sekretaris teh dibere digunakeun pake naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai teh henteu sia teh jeung digawena. Ampura bae, lain ampura. Aduh. Anu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun. Hanya kepala MUI bae jeung cabang nu nyaho teh. Pancara kieu nyaho, aing ge MUI. Dibere, lain dibere-bere deui. Atuh kieu ge sarua. Aing MUI naon tuh? Dibere ku aing soekeun duitna. Kecuali gede. Gede geus urusanana. Ha, urang di sidang. Ya kieu di mana ya? Saya batu ceper. Kieu batu ceper di sidang. MUI bukan, bukan, Pak. Saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orang. Ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia, bagi-bagi. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebahaya. Apaan ti ditu da geu teu meunang dijual belikeun? Ayat la as'alukum alaihi ajra. Ulah sok ayat nu mahal pake neangan jang sekupi. Ia bakal disidang ke, masya Allah, kuari mangeunaan, meuli sekupi, meuli Vespa, meuli BMW, meuli Innova, dan lain sebagainya, kuari, wow, luar biasa muyah mayana, engke sia disidang warasatul anbiya, bener apa ente? Masya Allah, kari, Inggris, lamun urang kos kitu Inggris jasa, jasa Inggris, singa dek, ulah, ulah, sok diojol. Ayat nu mahal, ayat nu mulia, ayat nu indah. Ulah sok pakeneangan secuil dunia. Boro leutik gede ge pan eta mah hina. Menta kapeungpeureuman mata hatena mun aya jelema dakwah nyeun pasantren tapi tujuanana janangan dunia. Mata hatena kapeungpeureuman tamu kos kitu. Engke tanggung jawab di hareupeun Allahna. Masya Allah, berat ka bina-bina. Warin mah ya Allah ya Rabbi bentak kurang masantren hayang jadi kiai bagus bahaya. Masantren hayang jadi kiai bagus bahaya. Ulah komo tamah yang kebeli anu kebeli anu kebeli anu. Aju aya nu ngeluh ya kula mah jana mah gaan ngaji can kebelina naon blon. Dagang sih yang kebelina naon. Ulah nyaritakeun ngiai aju teu kebelina naon dagang dagang dagang. Itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh kubuat pesantren hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti dakwah sih hasil mah kos kitu dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya ngecek si siang-siang malingseng sekarang jadi masuk Islam eta hebat ti si Teguan Teguan masuk Islam sekarang. Si Chung Hin masuk Islam. Si Chung Hir masuk Islam. Eta hebat gara-gara dakwah beneran. Alhamdulillah masyarakat tu tadi teu bisa wudu, kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna. Masya Allah bungah. nuta tadina teu bisa yeun salat alhamdulillah marhaba ayan marhaba kuari tadina teu aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali wali sanga terus ka Banten marhaba na teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuning ngembangkeun agama teh yauma yajma'ullahu rusula ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkan ke para rasul yakni huwa yaumul kiamah poe tete poe kiamah dipanggil kugusya Allah seluruh para rasul paya kulu cek kugusya Allah lahum ke para rasul nu dimaksud nama iya teak deknya hinakin ndek ngamemeleh ka kaum nak nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala cek Gusti Allah maza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya natea dia timbangan diharapanana belah dituna sorga ayah jembatan Siratal Mustaqim seneu ngagebrah-gebrah sekelilingna seneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis kubisi rempan kubasa aduh kumahai eweh luani ngajawab lantaran dijawab salah teu dijawab salah iya tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uninga kau nanya aduh rempan amat besi salah sedengken engke kawehan dia bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup, celi nutup kabeh narutup nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota liau manaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab ketika ditanya suku ngajawab ketika ditanya betul ngajawab ketika ditanya zakar urang kikilan ngomong sorangan geus teu kudu hese ieu rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab kanjeng nabi ge aya di dinya kanjeng nabi Isa aya kanjeng nabi Musa aya kanjeng nabi Harun kanjeng nabi Sulaiman kanjeng nabi Daud berbagai kanjeng kanjeng nabi Lut kanjeng nabi Hud wabeh kanjeng nabi Nus kanjeng nabi Adam ayah kabeh didinya sugan ngajawab neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim seneng ngagebrah-gebrah timbangan geus masang baik ditonton ku seluruh manusia imimiti kanjeng nabi Adam datang ke akhir umat kanjeng nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana busana di mana tuh? Ya Allah, tekstil lagi. Pabrik lagi, guys. Barah reak, guys, kabeh. Guys, oh, numake egle, oh, guys. Numake, guys. Sata ranjang, guys, kabeh. Masya Allah, bayangkan coba. Hiji-hiji bakal ngejelma di sidang. Kecuali bangsa golongan musrikin. Ayah bendera, bendera musrikin. Giring, malaikat. Senenu ngagiring, lantaran armung ke neraka. War kaditu naraka leuleukeut tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin beragat ber ah geus singgoleh de ka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ber ieu munafikin ah ieu bendera Golkar aya di ditu caringin ayah diditungke termasuk PDI ayah diditungke Masya Allah Kanjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah, dibikinan 7 bendera. Kanjeng Nabi dibere bendera hiji-hiji dibikin ka Kanjeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bendera Siddiqin. Kedua dibikin ka Sayyidina Umar, bendera Adilin. Ketilu dibikin ka Sayyidina Utsman, bendera itu non Zahidin. Kopat bendera dibikin ka Sayyidina Ali. Kalima dibikin ka Sayyidina Hamzah. Terus ka genep, terus ka 7 bendera. Silakan pasangkan umat kabeh nu golongan Siddiqin milu, nu golongan-golongan terus berbagai bendera. Anak buah Kangjengna Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq. Yah, besi temahi bendera para ulama, bendera-bendera tersebut dibikin ka hakna masing-masing. Jadi enggak ya kelompok-kelompok, wey itu rombongan mana cina itu? Mui. Ah, berangkat Masya Allah. Ngeri. Ngeyeuh nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah, wey para rasul, mela ujibtum. Kumaha tanggapan umat anjin? Kumaha jawaban umat anjin? Kumaha reaksi umat anjin ketika anjin ngajak tauhidkeun ka kaula? Qulu cik para rasul la ilma lana. Teterang abdi mah. Maksud teterang teh lantaran atuh Gusti Maha Uninga teh kudunanya ka abdi cik para rasul. Isin abdi badai tumaros. Besi abdi salah ngajawab Gusti. Abdi tepan diutus ku Gusti titah ngembankan agama nauhidkan ka Gusti. Ngajakan ka umat bahwa abdi teh rasul Gusti. Kaditu nama nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya jeung Gusti Maha Uninga. Aya buku-bukuna di para malaikat-malaikat. Abdi mah beusi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana. Teu aya katerang abdi mah. Teu aya kanyaho Gusti hal eta mah. Ka ieu teh lain berarti bener-bener teu nyaho, lain. Lantaran dula dole beuh ka dieu neraka, ka dieu seuneuh, ka dieu singgalebrah seuneuh. Rasul bae saking ku sieun, sieuna teu daekeun ngajawab. Eta pangkat rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah. Lantaran rempan jasa sieun, lain teu nyaho padahal mah. Kanjing Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal, Kanjing Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna, Kanjing Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani, kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing. Ketika Kanjeng Nabi elu dikucilkeun ku kaumna, ketika Kanjeng Nabi elu diciduhan dicaci baki nyarahun kabeh. Ketika Kanjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna, termasuk Kanjeng Nabi Daud. Ketika Kanjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kanjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna, tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kanjeng Nabi Daud. Baroga jawaban masing-masing, tapi kabeh ngomongna serempak. La ilma lana Gusti, teu aya katerang abdi. Sieun ngahareupan Gusti. Urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus baldek menta-menta acan. Sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga elmu ka sieun ka Gusti teh berani bae. Berani bae urang mah terus bae. Digawe encan mental mah geus terus bae. Sholat kurang tapi minta malah mah nyawat ka Gusti. Gusti asana kiamat ka aing. Kurang beberean jadi ka aing mah ka aing aja. Hei sholat ente aing kos kituna di wada. Tinggal malaikat. Kayak teh bahasa la ilma lana. Naon eta hebah ka Gusti. Urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu. Urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu. Lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modar moal diangkat jadi wali. Lamun urang geus teu boga ilmu karek diangkat jadi wali. Atu bodoh berarti. Tu sia mah kitu bae sih. Hartina teu ngarasa boga ilmu. lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu. Ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti Gusti nu masihan. Loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bae ja atuh naonna. Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot ba ku Gusti atuh jauh naonna. Abdi mah teu daya teu upaya, nu boga daya jeung upaya mah Gusti. Abdi mah teu boga ilmu. Anu sia hirup atuh hirup abdi pan pamasihan ti Gusti kecewa ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonna. Boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tien ja paeh-paeh mah paeh-paeh ku Gusti ceuk Gusti paeh mah paeh-paeh. Atuh ieu hirup abdi teh panu Gusti, teu ngaku ka hirup, teu ngaku ka ilmu, teu ngaku ka gerak-gerak urang. Nu Gusti sadayana. Istilahna naon abdi mah gaeng ka Gusti bae ieu mah. Ya Gusti sia ibadah gaeng meureun sieun ka neraka. Henteu Gusti. Besi abdi pajar sieun ka neraka. Belum abdi. Moal mundur saya tiga-tiga cat. Hayang ka sorga meureun teu Gusti. Andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti, abdi asupkeun ka sorga, abdi bade lompat bade keluar deui. Beneran sia, bener. Bung ka sorga, bung. Teu sieun ka neraka, teu. Belum abdi kuari keneh Gusti. Eta di dunia teh kos kitu teh. Atuh hayang naon sia? Hayang ka nu nyieun sorga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi. Ya lamun abdi Gusti aku ku Gusti sanajan di kanaraka ke neraka ge boal panas. Sanajan ku ari boga mercy, wah asena ge tiis, ai nu kolotna nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareuda. Urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak. Asena tiis ge hareuda. Geus kieu deui. Yang ngomong deh, masalah saya minta dihijab ayam, sudah dua segala rupa, berani wah, untung tu nabrak ni, untung tu nabrak, asena digedekan deh, cak, tindak nomor 20, letikan nomornya 18, hari dangkal, emang gua nanti neraka, itu jero mobil tu neraka, sebab don, aduh. Sekelilingnya AC tinggal AC tetep bae teu nyaman. Tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake. Andai kata atuh deuk balik mangga henteu balik ge teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang meunang rido kakak. Masyaallah. Ya Karim, Gunung Karang gede, hate leuwih gede tibatan Gunung Karang. Waduh, ieu mah Rubaiatul Adawiyah sana ieu mah ye. Tiis teu kudu make AC, teu kudu tiis mobil ge. Tiis mobil ge, masyaallah rem ge ngadadak bagus. Henteu endut-endutan. Nah, ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa. Masih kena boga rasa pinter, masih kena boga rasa bener. Boga rasa bener teh ngahalangan hijab. Teu bisa, urang masih kena boga rasa bener. Atuh geus moal naek-naek, moal jadi wali, moal. Urang teh dihareupkeun Gusti pinuh ku dosa. Gusti, batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh. Batur memeureungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge. Ku dosa abdi. Nyangakeun sadaya-daya Gusti, tah geus teu boga rasa pinter, teu boga rasa gagah, teu boga rasa sagala rupa. Berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung fatul muin, moal jadi wali. Moal jadi wali teh kos kitu teh. Ji atuh kudu ulah, lain ulah, tolol. Sia mah kitu bae heulanan. Ieu mah keur carita wali. Kudu dilepaskeun eta pindah alam eta mah alam syariat. Urang kudu pindah tapi urang bersyariat tapi perasaan ku dipindah tina syariat. Kok bisa kitu sih heran? Atuh pan tatadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan. Tatadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh kasarwiti urang Cikupa asaduaan bae. Diuk asaduaan, nangkara kasaluhureun. Nangku basa handapeun. Masya Allah, perlu masa kadeuleu. bentak sakarasa. Tak eta teh perasaan nu kos kitu. Ketika urang diputuskeun cinta, greget nu aya teh greget perasaan ngaranna. Tak ieu ka Gusti Allah teh ku perasaan. Lamun Gusti ngadamel langit, Gusti ngadamel bumi, di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti. Atu Gusti teh babarengan bae jeung abdi isin amat abdi mun nonton TV Gusti. Kantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi isin amat mun abdi ngeridit. Cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun. Kok make jeung maksakeun teuing isin urang teh ka Gusti. Mulai kerenyet-kerenyet-kerenyet isin-isin. Boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan kuna naon paneuleukeun bae. Di jero kamar ge urang ge diuk teh masih kieu. Neuk buka kasur ge ka kasur. Gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu. Ya isuk pageto mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuhna naonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh be Gusti ngan make kasur sak walaikat blon blon blon ditanya ku pamajikanna kaji kuy aya sare ku aran dihandap bae lah aing geus tasawuf. Caki uci gitu, cak pamajikan negara kuari bahaya tasawuf. Isuk pageta ditanya di gaji ya tuh lah sok dihandap kaluhur. Kunaon itu kunaon sih ya yang dihandap baik. Tanya dia menang saminggu deh ji, berkaji beneran nih masuk dihandap baik. Kok sarana dihandap memang kumaha itu beneran itu nuturkan surah ki uci apa lain? Lain. Kunaon cak dukun. Cenegeh lamun dihandap memal kena teluh. Tuh berarti kan selain tasawuf deh baik. Tak eta orang Cikupa mah kos kitu tah. Aya dihandap nurut ka dukun. Macem-macem. Tak eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana? Masya Allah. Tah la ilma lana. Teu aya katerang Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti, gawah Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyanggakeun sadaya-daya. Adapun abdi ditaruh soal umat, soal kaum, kumaha jawaban-jawaban anak. Atunya ngakin sadaya-daya lantaran innaka anta'allamul guyub. Sanyana Gusti ma'anta Gusti alamu sigat mubalagah maha segala-gala uninga. Maha terang Gusti makanu gaib-gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tama tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul tak eta teh lain rasul nu ditanya mah Kangjeng Rasul para rasul nu dimaksud nama umat pan umat mah ngadengekeun ketika ditanya wahai Isa abdi Gusti anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun. Dilaksanakan Gusti. Kumaha jawaban umat anjeun kaum anjeun nyangakeun sadaya-daya. Abdi mah teu aya katerang upami ditaro soal umat abdi mah teu terang pan umat araya neuleukeun ngadengekeun ta eta teh umat nu boga perasaan. Nu umat nu boga perasaan nurut teu nurut ka Kangjeung Nabi Isa. Ngaku rasul, ngaku nabi atau ngaku pangeran umat. Tak itu lu dimaksud gak ada gak memeleh dekat jejeleh, dek ngisin ngisin ka umat para rasul. Padahal manu dijejeleh nama umat nak nu ditanya na rasul. Nu ditanya rasul na tak itu lu ditanya nama Kangjeung Rasul na para rasul. Nu dimaksud nama dekat cacat, dekat caprok. Malaikat ada jiksa umat dan tenurut bu tenurut kan ajakan ajakan para rasul. Begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna alhamdulillah ngacung ngajawab sorangan umat teh ya Allah abdi umat Kangjeng Nabi Isa abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihi salam cak anu sabagian deui Gusti abdi mah henteu. Abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh. Pan bisa disebut pangeran, pan aing pangeran mah. Isa. Abdi Gusti. Mana di pangeran-pangeran apakah bae teh ngaku pangeran? Abdi la ilma lana. Teu terang abdi mah nyanggakeun bae. Coba umat bae nu ditanya. Tanya umat. cak umat anu iman ka Kanjeng Nabi Isa, ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran. Ja Kanjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul, sebagai utusan Gusti, abdi nu percaya jeung abdi nu iman. Ai itu ngaku pangeran. Salah si itu ngadu masyarakat jeung masyarakat, antara P3 jeung Golkar ngadu. Teu kudu hese-hese ditanya rasulna umat nu ngembut. Iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna. Tanya deui Kangjeung Nabi Isa, cenah mane pernah ngaku inni Allah? Nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang, ya abdi mah aya ge inni Abdullah. Kadengin aku nyana meureun inni Allah, nyangakeun sadaya-daya cak umat teh, hih pukul nyana mah inni Abdullah, abdi iman jasa nyana mah hamba Gusti. Cak anu mangerankeun ribut dirinya. Ribut eta bagia teu mahisa taun dua taun urang encan katanya. Encan Kanjeng Nabi Musa, encan Kanjeng Nabi Harun, encan Kanjeng Nabi Daud, encan Kanjeng Nabi Sulaiman. Duh, cek urang Cikupa urang mah pangpandeurina angel. Angel cenah urang mah yeuh. Kulantaran karunyaeun Kanjeng Nabi ka Kang Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad mah umat Muhammad heulakeun. Mana urang Cikupa? Abdi, sangaran Soleh abdi. Dada bukuna pan main kartu balulu. Dia helakan guys. Mangga dihelakan kemana gue sih? Neraka. Pan abdi soleh. Soleh ngaran doang buku siya KTP doang si soleh. Neraka? Neraka. Cak si soleh alhamdulillah. Kunan siya mudah dihelakan. Dari semuanya cina ceknya nanti. Pokoknya ke surga ke neraka dihelakan mengenain pan. Dihela-helakeun urang Bojong, urang Cikupa, urang Blaraja, Bruce, Bruce, Bruce. Iye ngadenge kieu masyaallah Rasul di BAP. La ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Sedengkeun wa nazana dina ayat sejen. Apa nabi-nabi teh nyaksian bakal umat-umat teh nyaksian ka para nabi-nabi. Tapi ieu nabi, ieu rasul ditanya ku Gusti teu daekeun jadi saksi terhadap umatna, lain teu nyaho lantaran kurempan jeung sieun. Teh cukup bae umat nangka nu ngembut sorangan dijejeleh engke ku malaikat. Mendak ka dieuna rek jeritakeun Kanjeung Nabi Isa rame ieu. Kanjeung Nabi Isa boga kaistimewaan 8 nu mantak dipangerankeun ge ku umatna. Naon ieu? Ieu nu bakal ayatna khusus. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم والله أعلم